dimarahin sama Dati tuh. Bukan Dati tuh, Dem Timbul Holanda. Kamu yang kelaran, kamu ingin lulus berapa tahun? Lulus berapa tahun? Kok gue 6 tahun? Lebih lama lebih pintar dong. Malam. Kamu tadi malam makan berapa? Setengah. Setengah tablet? Setengah kilo, Pak. Banyak bijinya. Goblok. Ya udah, ganti aja sekarang pelajarannya. Ya. Pelajaran tentang IPS. Sebutkan salah satu pahlawan nasional kita. DJ Riri dari Jakarta, Bu. Goblok. Santa Lion. Goblok.